Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu al-jalsa mithla ma nawahu aba'una wa ajdaduna wa aslafuna salihun. Allah adkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqna fi akhlaqihim. Ala dinina wa ala kulli niyyin salihah jami'a shamilah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Wa qala al-imam al-haddad radiyallahu ta'ala anhu. Thumma yantaqil insan min hali syuyukh ila hali al-haram wal-kibar. Wa huwa min as-sab'in ila akhir umur ala ma qala ibn Jawzi. Wa la yazalu yusamma al-insan shaykhan. Wa in jawaza dhalika as-sin ila an yamut. Wa fi hadha as-sin min al-umur. يستولي على الإنسان الضعف ويقلب عليه وعلى جميع حواسه وجوارحه وقواه. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومنه يرد إلى أرذل العمر الذي قال فيه عز من قائل: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وهو الخرف واضطراب العقل. ومنه استعاد عليه السلام فقال في دعائه: وأعوذ بك من أن أرد أرد أن أرد إلى أن أرد وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، واستعاذ من سوء الكبار في غير ما حديث من في غير ما حديث. ويقال في الزبور: من بلغ السبعين اشتكى من غير علة. وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله، ما أعمار أمتك؟ قال: مصارعهم ما بين 60 إلى 70. قالوا: يا رسول الله، فأبناء 70؟ قال: قل: من يبلغها من أمتي فرحم الله أبناء 70 ورحم الله أبناء 80 إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله، segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan pada kesempatan ini pada pembahasan dari kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengingatkan: Summa yantagilu al-insanu min hali syaykhukhah ila halil haram wal kibar. Kemudian seseorang itu berpindah dari masa tua hingga masa lanjut usia, sudah sangat tua sekali. Al-haram wal-kibar. Al-haram wal-kibar ini sudah masa-masa renta. Kemudian masa-masa di mana usianya dikatakan di sini: wa huwa minas sab'in ila akhirul umur. Ala ma qalahu Ibnul Jauzi. Bahwa umurnya itu sudah mencapai 70 tahun ke atas. Kalau umur sudah mencapai 70 tahun ke atas, ini adalah masa usia yang sangat lanjut. Disebutkan: wala yazalu yusamma al-insan syaykhan wa in jawaza sadalika sin ila an yamut. Seseorang itu tetap saja disebut seorang yang tua sampai umurnya ini kapanpun lebih daripada 70 hingga dia meninggal. Walaupun usianya mencapai 100 tahun, 120 tahun, maka tetap saja dianggap sama tingkatannya dalam hal ini sebagai orang yang sudah dianggap sangat lanjut usianya. Wa fi hadha sin min al-umur yastawli 'ala al-insan adh-dhu'uf. Dan di masa usia semacam ini, kata beliau, sesungguhnya pada orang tersebut sekarang semuanya lemah. Selalu kelemahan ini meliputi bagi dirinya. Wa yaghlib 'alaihi wa 'ala jami'i hawasihi wa jawarihi wa quwwah. Dan itu sudah meliputi pada seluruh panca indranya, seluruh anggota tubuhnya. Dia merasakan kelemahan dari berbagai sisi. Matanya sudah lemah, pendengarannya sudah lemah, kemudian bicaranya pun sudah lemah. Sudah mau bicara saja sudah susah-susah. Melangkah kaki juga lemah, kemudian tangannya bergerak juga lemah. Semuanya kekuatan yang ada pada dirinya sudah melemah, tidak seperti pada waktu di masa-masa usia mudanya. Ada kekurangan-kekurangan yang didapati oleh orang-orang tersebut apabila telah mencapai masa usia semacam ini, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqakum min dhu'fin tsumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwatan." Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kalian dari suatu keadaan yang lemah, kemudian Allah jadikan kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Ini adalah nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lahir dalam keadaan lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, makan saja harus diberi. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Kemudian setelah itu, dalam keadaan lemah menuju keadaan yang kuat, masa usia 15 tahun ke atas sudah mampu berusaha dan lain sebagainya. Kemudian Allah katakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibatan." Dan setelah masa kekuatan, Allah jadikan adanya masa kelemahan. Kembali lagi kepada awal. Dalam keadaan lemah, mau apa-apa tidak bisa sendiri. Wa yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Wa minhu yuraddu ila aradil umur. Di antara orang-orang tersebut yang sudah mencapai usia lanjut, maka ada di antara mereka yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat lemah sekali. Sampai suatu hal yang ya istilahnya pikun lah dan lain sebagainya, sampai pada masa semacam itu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minkum may yuraddu ila aradil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Dan di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang disampaikan pada satu keadaan yang disebut dengan namanya aradil umur. Supaya apa dikatakan di sini, "Likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Hingga mencapai keadaan dia tidak mengetahui segala sesuatu setelah dia mengetahui segala sesuatu. Tadinya tahu apa-apa, menuju masa enggak tahu apa-apa lagi. Kembali kepada masa seperti anak-anak. Ya. Ada yang disampaikan semacam ini. Wahuwa al-kharhu wattirabul aqli. Yaitu masa di mana ya, guyah keadaan dirinya dan akalnya ini sudah tidak bisa lagi sesuai dengan apa yang diinginkan sebagaimana di masa-masa mudanya. Wa minhu sta'adha alaihi salam faqala fi du'aihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sampai pada masa-masa usia tersebut, yaitu masa-masa aradil umur, dikembalikan kepada keadaan ya masa kecilnya lagi, enggak tahu apa-apa. pikun dan apa saja pun, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semacam ini. Rasulullah berdoa, wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah hingga aku ini tidak dikembalikan sampai pada masa usia ardhalil umur. Ardhalil umur ini ya kembali kepada keadaan tidak mengetahui apapun. Wasta'adha min su'il kibar fi ghairi ma hadis. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa usia yang lanjut tapi penuh dengan kesusahan. Jadi memang enaknya adalah hidup itu masa sampai usia tua, tetapi tanpa menyusahkan, tanpa kemudian membuat orang lain dalam keadaan ruwet ya, atau sendiriannya sendiri pun juga sampai semacam itu. Nah, semuanya tentunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berdoa ya. Dan kita tahu memang ada orang-orang ulama-ulama yang mana sampai pada usia-usia mereka ini tua tapi sama sekali tidak ada kelemahan pada diri mereka. Disebutkan Al-Imam Abu Syuja itu usianya sampai 100 lebih, 130, tapi masih nyapu-nyapu, masih membersihkan Masjid Nabawi. Ya, tugasnya dia semacam itu. Dan dia seorang alim ulama, ketika mengajar ditanya, usia 130 lebih dalam keadaan semacam ini, wahai imam, mata melihat sama seperti dahulu, masih mudanya, masih bisa melihat dengan sempurna, kemudian mengajar seperti biasa, bagaimana? Kata beliau, sesungguhnya anggota-anggota tubuh ini saya jaga waktu masih mudanya hingga Allah Subhanahu wa taala menjaga saya sampai di usia tua. Dijaga oleh Allah karena saya waktu mudanya sama sekali enggak pernah bermaksiat. Enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anggota tubuhnya, dikasih nikmat oleh Allah. Nikmatnya sudah ada ketika di dunia sebelum di akhirat. Semacam ini keadaan orang-orang yang menjaga dirinya. Orang-orang yang menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan nikmat, panjang umur, usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu fi Zabur man balagha 70 ishtaka min ghairi illah. Disebutkan di dalam kitab Zabur, orang itu kalau sudah sampai usia 70 tahun ngeluh tapi enggak ada yang sakit. Ngeluh sana sini, sakitnya apa enggak tahu. Enggak ada sakit. Kita kalau istilahnya ada sakit kan kelihatan mana daerah yang sakit dan lain sebagainya. Tapi ini enggak ada yang sakit, tapi ngeluh tangannya enggak enak, kakinya enggak enak, mau tidur enggak enak, bangun enggak enak, sakit sana sakit sini, tapi sakitnya mana enggak ada. Ya. Ngeluh terus tapi tanpa ada ketahuan mana sakitnya. Ini kalau usia sudah sampai 70 tahun. Wa ruwiya an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ma a'mar ummatik. Disebutkan dalam riwayat Hudzaifah ibn Yaman bahwa para sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah umur umatmu? Ya, dikatakan oleh Rasulullah, masari'uhum ma baina 60 ila 70. Biasanya mereka ini umur umatku adalah antara 60 sampai dengan umur 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat usianya 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu semuanya juga umurnya adalah 63 tahun. Khusus untuk Sayyidina Uthman sampai 82 tahun. Usia yang panjang sekali. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika semacam itu umurnya 60-70 tahun, maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, fa abna us-sab'in, Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang mencapai usia 70 tahun? Maka Rasulullah mengatakan, qalla may yablughuha min ummati. Sungguh sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mencapai umurnya seperti itu, 70 tahun dari umatku ini sangat sedikit, biasanya 60-70 tahun. Kalau sudah sampai 70 tahun itu, ya istilahnya dianggap sedikit oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa mencapai umur seperti itu. Farahimallah abna as-sab'in wa rahimallahu abna as-samanin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan mereka, orang-orang yang sudah sampai 70 tahun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang sampai usia 70 tahun. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dari umatku orang-orang yang mencapai usia 80 tahun. Didoakan oleh Rasulullah s.a.w. Doa dari Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya tentang masalah orang-orang yang sudah tua, beruban, dan kemudian masih berpegangan dalam Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala malu untuk mengadab orang ini. Orang yang sudah dalam keadaan usia tua, sampai beruban, tapi tetap dalam keadaan Islam. Dia Allah subhanahu wa ta'ala malu. Dikatakan kalau Allah itu malu, maka tidak akan mengadab hamba tersebut. Artinya akan dimasukkan ke dalam surga berkat dia istiqamah dalam Islamnya, tidak keluar daripada agama Islam hingga sampai di masa usia tuanya. Waqad qila idza kanat as-sab'un da'uka lam yakun lidaika illa an tamuta tabibu wa in imra'an qad sara 70 hajjatan ila manharin min wiridihi la qaribu. Disebutkan dalam suatu ungkapan, kalau seseorang itu sudah mencapai usia 70 tahun, maka enggak ada obat daripada penyakit kecuali mati. Ya. Udah, istilahnya penyakitnya ini sakit sana sakit sini seperti tadi yang disebutkan, obatnya untuk selesai daripada semuanya adalah kematian. Kadang orang kan kemudian pingin usia panjang, tapi ya harus sampai pada kematian. Ya, mau tidak mau. Ya, bagaimanapun keadaannya, pasti akan mencapai usia tersebut. Bahkan orang pun ya sudah berandai-andai mati. Ya, kalau sudah mencapai usia kemudian 60 tahun, 70 tahun, dan merasa sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat, teman sudah tidak ada, ya, yang diajak bicara semua enggak level, ya, enggak bisa ngomong ini. Anak yang diajak ngomong anak-anak semuanya, pengen yang sesuai dengan sebayanya sudah enggak ada semuanya, enggak bisa diajak yang untuk kemudian bicara apa yang dia inginkan. Kemudian di rumah dalam keadaan sakit, maka yang diharapkan sudah Bismillah jalan kalau perlu, ya. Sampai semacam itu. Padahal kematian tentunya sakit dan lain sebagainya, tapi itu yang diharapkan oleh seseorang terkadang seperti itu. Orang sakit bagaimanapun, lalu pasti mengatakan, Allah sudah, kalau bisa mati. Ya, orang kadang kalau sudah sakit parah kan seperti itu. Kalau bisa sudah langsung mati. Padahal mati ya lebih daripada sakitnya dia itu. Tapi kadang seseorang kan kemudian mengharapkan semacam ini, itu suatu hal yang wajar manusiawi. Tapi hendaknya seseorang itu tidak boleh berdoa minta kematian. Tidak boleh, dan itu diharamkan seseorang. Kalaupun mau berdoa, doa minta mati itu adalah dengan doa, tapi ada istilahnya kaitannya. Ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan ini adalah lebih baik bagi diriku. Dan apabila kematian itu lebih baik, maka matikan. Jadi ada kaitannya. Kalau memang kemudian menghadapi suatu fitnah yang sangat besar, tidak bisa dia tolak, maka keadaannya adalah semacam itu di dalam doanya. Wa qila aidan wa ma sahibu sab'ina wal ashru ba'daha bi aqraba mimman hanaqathul qawabilu walakin amalan yu'ammiluhal fata wa fihinna lirrajina haqqun wa batilu. Disebutkan kalau orang-orang itu sudah mencapai usia 70 tahun, 80 tahun, ya, maka sesungguhnya kedekatannya dengan kematian ini sudah sangat dekat, ya. Sudah sangat sudah di lehernya sini, ya, tinggal jalan saja, menunjukkan bahwa kedekatan orang tersebut dengan kematian. Tetapi terkadang seseorang itu punya harapan, ya, punya harapan. Walaupun usia sudah mencapai seperti itu 70-80 tahun, tapi seakan-akan punya harapan seperti orang yang masih muda, ya. Seperti orang yang masih muda, pasti dia punya harapan sehat walafiat, nanti kemudian bisa kemana-mana, bisa, padahal sudah usia 70 tahun, ya. Nah, pasti harapan itu orang pasti punya, gak mungkin gak punya. Walaupun sakit bagaimanapun, punya harapan insya Allah sehat, nanti kapan doa minta sama Allah, pasti punya harapan. Walaupun terkadang ada harapan yang biasa bisa didapati, ada kadang harapan yang tidak didapatinya. Wa qila aidan man asha akhlaqatil ayyamu jiddatahu wa khanahu taqda'u as-sam'u wal basaru. Ya, disebutkan dalam ungkapan bahwa orang itu kalau sudah mencapai usia-usia yang masa tua, maka pendengaran, penglihatan sudah istilahnya boleh dikatakan khianat. Ya. Khianat maksudnya di mana? Enggak sesuai dengan yang dilihat, ya. Yang dilihat begini tapi gambarannya ya berbeda. Pendengarannya istilahnya seharusnya yang didengar semacam ini, tapi yang didengar sudah lain. Ini semuanya ya karena sudah mencapai masa tua. Itu adalah suatu keadaan seseorang bila mencapai masa-masa semacam ini. Wa qila aidan tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaku ilal ajdathi wal ainu tanduru fala aidun dzaka syababul ladzi madha wa la zailun hadza syaibul muqaddaru. Disebutkan bahwa hari-hari ini berlalu. Seseorang itu berlalu waktunya. Wa innama nusaku ilal ajdathi wal ainu tanduru. Sesungguhnya kita ini digiring menuju kuburan dan mata melihat. Ya, kita ini sudah digiring, ya. Hari demi hari kita ini ya menuju keadaan akan kematian, dan kita pun melihatnya. Bukan kemudian kita terlena, kemudian habis itu ya boleh dikatakan koma, kemudian bangun sudah mati. Bukan semacam itu, ya. Tapi keadaan sesungguhnya mata melihat bagaimana orang-orang itu berjalan menuju kematian, dan kita pun juga menuju ke sana. Dikatakan bahwa orang itu kalau sudah umur masa usia 20 tahun itu sudah bisa melihat pengalaman orang lain. Fulan bin Fulan meninggal. Ada meninggal keadaannya baik, kita dengar. Ya. Fulan bin Fulan meninggal, naudzubillah keadaannya buruk. Ya. Itu sudah dijadikan sebagai pelajaran. Ya. Nah, tinggal kitanya ini mau dijadikan sebagai pelajaran yang baik atau buruk bagi orang lain. Ya. Bagi orang lain, kitanya mau jadinya seperti apa ini? Ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran itu dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tinggal kitanya saja mau mengambil itu sebagai pelajaran atau tidak, sehingga memperbaiki keadaan kita. Kita ini digiring menuju kematian, sedangkan kita ini melihatnya. Wal ainu tanduru fala aidun dzaka syababul ladzi madha. Sungguh masa muda itu tidak akan kembali sedikit pun. Enggak akan kembali. Mau minta kembali sesaat saja enggak bisa. Begitu pula wala zailun hadza syaibul muqaddaru. Begitu pula kata beliau, sesungguhnya uban ini yang mengotori apa istilahnya kepala kita ini tidak bisa dihilangkan. Ya. Tadinya hitam, kelam, kemudian indah, ada satu potong, besoknya tumbuh lagi. Mau di apa sembunyikan bagaimanapun setiap hari dipotong, gak hilang-hilang ini, gak bakal bisa hilang. Diusahakan bagaimanapun akan terus tampak dan ya ini keadaannya. Ini keadaannya pasti orang akan melewati semacam ini. Mau dibalikkan masa muda gak bisa. Ini uban yang mengotori wajahnya gak bisa dihilangkan. Dalam artian maksudnya bukan mengotori najis dan sebagainya. Tapi ini kan sesuatu hal yang berbeda dengan masa muda. Waktu dalam keadaan tidak putih. Istilahnya menunjukkan suatu hal kekurangan bagi seorang hamba. Kemudian tumbuh warna putih di rambutnya. Ini gak bisa dihilangkan. Mau bagaimanapun dihilangkan, tetap ada dan terus sampai orang itu meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila aidan alatul aishi sihhatun wa shababu fa idza wala ya ana mar'i wala wa idza shaykhu qala ufin fama mallal hayatu wa inna madh'ufu malla. Disebutkan dalam ungkapan bahwa alat untuk seorang itu bisa hidup adalah masa ketika dia sehat dan masa muda. Itu benar-benar hidup ya. Ketika dia masih muda, sehat wal afiat, maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Fa idza walaya, kalau dua-duanya ini hilang ya, pergi dari seseorang sudah tua, sakit ya, maka sesungguhnya seorang yang sudah semacam ini tidak ada kehidupan yang sesungguhnya, tidak ada kehidupan yang hakikat ya. Pasti tidak nyaman ya, tidak bahagia hidup yang semacam ini. Wa idza qala wa idza syaikhu qala ufin fama malal hayah wa innama dha'fu malla. Sesungguhnya ketika seorang yang sudah mencapai usia tua mengatakan ah ya, dengan kelemahan dan lain sebagainya yang didapati, sesungguhnya dia ini bukan bosan sama hidup, tapi sesungguhnya bosan dengan kelemahan yang dideritanya. Ya. Kelemahan lagi, kelemahan lagi, kelemahan lagi. Ini gimana? Enggak bisa lepas-lepas dari berbagai macam kelemahan yang diderita oleh seseorang ketika sudah mencapai usia tuanya. Pengen sebetulnya dia itu hidup sampai usia yang lebih lanjut lagi. Tapi buat apa kalau kemudian dalam keadaan sakit? Buat apa kalau dalam keadaan lemah? Sesungguhnya yang membuat dia bosan itu ya kelemahan-kelemahan yang diderita seseorang ketika sudah mencapai usia tuanya. Sebutkan wadakhala Ma'an bin Zaidah. Ma'an bin Zaidah adalah Ma'mun. Seorang ulama datang kepada seorang raja Al-Ma'mun ya. Faqala lahu ila ayyi halin sayyarakal kibar. Maka sang raja ini tanya kepada Ma'an bin Zaidah. Ma'an bin Zaidah ini seorang ulama tetapi sudah mencapai pada usia yang tua. Maka kemudian si raja ini tanya, bagaimana keadaan usia lanjut kamu ini sekarang ya. Sampai pada taraf bagaimana sih kamu ini usia yang lanjut begini. Faqala lahu ila an a'thura bi ba'ratin wa tuqiduni sya'ratun. Sampai pada keadaan saya ini kepleset kena kotoran unta. Ya. Itu jalan saja sudah enggak bisa genah istilahnya, enggak bisa mantap. Baru gini jatuh kena kotoran unta. Ya. Ini loh keadaan saya ketika sudah sampai masa usia tua. Qala kaifa haluka fil ma'kul wal mashrub wan naum. Raja kemudian tanya lagi, bagaimana keadaan kamu dalam makan, minum, tidurnya? Ini bagaimana? Maka beliau mengatakan, qala in ji'tu jaratu wa in aqaltu lajaratu. Saya ini kalau lapar seperti istilahnya orang terbuka pakaiannya. Ya istilahnya susah lah orang lapar bagaimana. Wa in aqaltu lajaratu ya. Kalau saya makan perut enggak enak ya. Jadi apa salah kaprah sudah. Mau dibuat lapar. Ya namanya lapar pasti enggak enak, dibuat makan itu sudah perut sudah enggak nyaman ya. sudah sakit-sakitan semuanya. Wa in kuntu fi mala'in na'astu, ya, kalau saya ini sudah di hadapan orang banyak saya ngantuk. Ya, pengennya tidur. Enggak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya. Kalau di hadapan orang banyak dia pengennya tidur, ngantuk sudahan, ya. Wa idza sirtu ila firasyi ariktu, ya. Kalau saya sudah di atas tempat tidur, ya maaf, istilahnya keluar air liurnya. Ya. Jadi semuanya serba sebab tidak enak. Mau tidur pun susah, bangun di hadapan orang ngantuk dan lain sebagainya. Semuanya keadaannya dalam keadaan yang sangat lemah. Ini menunjukkan orang kalau sudah mencapai usia tua, ya semacam ini keadaannya. Galah kaifa haluka ma'an nisa? Ditanya lagi, sudah masuk usia 70 tahun, bagaimana keadaan kamu dengan masalah wanita? Ya. Masalah wanita bagaimana? Maka Ma'an bin Zaidah mengatakan, Amal qibah falastu uriduhunna. Kalau wanita-wanita yang jelek, saya enggak pengin sama mereka. Kalau wanita jelek, ada wanita jelek, saya sudah enggak ada nafsu sama wanita jelek. Wa ammal malah falasna yuridnani. Kalau ada wanita cantik, wanita cantiknya enggak mau sama saya. Jadi perdebatan semua. Ada wanita yang sama-sama tua, ya, istilahnya sudah jelek, ya saya enggak mau, ngapain saya mau sama orang kayak gini. Ya, tapi kalau wanita cantiknya enggak mau sama saya. Ya saya sudah dalam keadaan usia tua. Jadi keadaan serba salah kaprah kalau sudah keadaan tua. Qala la yahillu ayyatashabba mithlak. Adhafu rizqahu wa alzamuhu manzilahu tarkabun nas ilaihi wa la yarkab ilayya ahadun. Ya kalau sudah keadaan semacam ini, maka ya enggak halal saya kalau bisa sampai usia seperti kamu, kata sang raja. Enggak nyaman sudah. Ketika dengar usia tua ini ya seperti ini keadaannya, maka saya enggak pengin mencapai usia sampai tua. Ya. Intaha dzakarahu fi Rabi'il Abrar. Wa'lam anna tulal umri fi ta'atillahi ta'ala mahbubun wa marghubun fi. Sesungguhnya kata beliau, orang yang panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang adalah suatu hal yang sangat diinginkan, ya. Sangat diharapkan orang itu sampai pada usia tua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah suatu hal yang sangat diinginkan, diharapkan oleh orang-orang, ya. Qala alaihi salatu wassalam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Ya. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Orang yang baik itu ya semacam ini keadaannya. Umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam itu adalah suatu hal yang sangat diharapkan. Itu disebutkan dalam hadis, ya, bahwa orang yang terbaik di antara kalian ini orang yang panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yatamayyana ahadukum al-maut imma muhsinun fala'allahu yazdad wa imma musi'un fala'allahu yasta'tiba ayyatuba wa ya'tadhir. Janganlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, janganlah seseorang ini berharap kematian. Ya, jangan kemudian mendengarkan semacam ini, wis tak mati muda, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala mati sebelum usia 50 tahun. Ya, jangan punya doa-doa semacam ini. Tidak diperbolehkan dan itu dilarang kalau seseorang minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cepat mati. Tetapi bagaimana seseorang itu hendaknya husnudzan, ya, husnudzan. Kalau dia ini berbuat baik, ya, dengan panjang umur ini kan dia bisa tambah, ya, kebaikan yang dilakukannya. Bisa banyak amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan. Wa imma musiun, kalaupun dia ini berbuat suatu keburukan, maka insyaallah nanti di masa tuanya itu bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan yang lemah, tentunya akhirnya merenung pada dirinya, dan dia kemudian insaf, sadar, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tidak diperbolehkan untuk berharap kematian. Berharap kematian, doa minta kematian tidak diperbolehkan. Illa annahu alaihi salat wa salam qad ista'adha min minar raddi ila aradhil umur. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai masuk kepada masa namanya aradhil umur, sebagaimana tadi disebutkan. Ya, akal sudah enggak jalan, kemudian keadaan sudah enggak nyaman. Ya, sampai pada keadaan kemudian tidak mengetahui segala sesuatu setelah mengetahui banyak hal. Ya, itu silakan kita berdoa minta semacam itu diperbolehkan. Boleh kita doa supaya Allah jangan sampai masa usia pikun, kemudian sudah tidak mengetahui siapapun dan lain sebagainya. Silahkan, diperbolehkan, dan itu memang yang diajarkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi orang tidak boleh minta cepat mati. Ya, itu karena dilarang doa yang semacam ini. Wa khairul umur barakatuhu. Dan sesungguhnya sebaik-baik umur itu adalah umur yang barokah. Berapapun umur yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau berkah umurnya, maka itu yang paling baik. Enggak usah mikir usia saya sampai tua atau tidak, muda bagaimana, dan lain sebagainya. Yang penting gunakan kesempatan waktu yang ada ini untuk taat kepada Allah. InsyaAllah umurnya diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taufiq fihi lil a'mal salihah. Sebaik-baik umur itu umur di mana seseorang ini dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengerjakan amal ketaatan. Kadang seseorang kalau sudah masa usia tua lebih banyak dapat taufiknya sehingga bisa kemudian taat kepada Allah. Mungkin semacam itu. Ya. Akhirnya banyak waktu luang, tidak kerja lagi, ngaji Quran. Ya. Kemudian tidak banyak sibuk dengan keluarga, maka duduk iktikaf, baca salawat, baca zikir, bisa lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah waktu-waktu memang yang baik, ya. Wala khairatil khasah wal amah, di mana orang bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Waqad yubarakallahu li ba'di ibadihi al-mustafaini fi amarihim al-qasirah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kadang memberkati kepada sebagian hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun umur mereka ini adalah umur yang sangat pendek. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang umurnya ya dianggapnya pendek, tapi sesungguhnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta taquna aktsara khairan wa amma naf'an min a'mari ghairihim at-tawilah, hingga orang tersebut ini lebih banyak kebaikannya, lebih banyak manfaatnya, lebih merata manfaatnya dibandingkan dengan orang-orang lain yang umurnya lebih panjang. Ya, umurnya sampai usia tua. Tapi ini ada orang-orang yang usianya masih muda meninggal, tetapi umurnya dia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga manfaatnya, kebaikannya itu lebih luas daripada yang lainnya sampai usia yang lebih lanjut. Seperti disebutkan di sini, mithlul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini, fa innahu lam yabluq minal umur illa 54 sanah. Umurnya Imam Syafi'i itu 54 tahun. Meninggal dalam usia 54 tahun. Masih dianggap muda, masih kuat, masih sehat wal afiat. Usia 50 tahun sudah meninggal, tapi ya manfaatnya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang. Mazhab Imam Syafi'i Semua orang yang menjalankan mazhab Imam Syafi'i, pahalanya diberikan semuanya kepada Imam Syafi'i. Berapa orang? Ya, jutaan orang, ya, ratusan juta orang semuanya bermadhabkan Syafi'i. Awal mulanya adalah Imam Syafi'i, ya. Ratusan juta, miliar sudah dari sejak dulu sampai sekarang, ya. Dari sejak dulu sampai sekarang, ya, sudah 1 miliar lebih orang yang kemudian mengikuti Imam Syafi'i di dalam madhab fikihnya. Maka segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, kebaikannya diberikan kepada Imam Syafi'i. Maka tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal umurnya hanya 54 tahun, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, kemudian umur 15 tahun sudah diizinkan untuk memberikan fatwa. Berkah umurnya, ya. Kalau kita, ya, 30 tahun tidak dikasih, ya, tidak ada izin sama sekali, ya. 50 tahun ya tidak ada, ya, izinnya tidak keluar masih, ya, masih apa, rentetannya, urusannya itu masih jauh sekali. Maka kita bisa melihat bagaimana mereka, orang-orang yang saleh, umurnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Imam Hujjatul Islam tuwfiya wa lahu min as-sinni 55 sanah. Begitu pula disebutkan di sini, yaitu Hujjatul Islam Al Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali umurnya itu 55 tahun, ya. Umurnya Imam Ghazali adalah umurnya 55 tahun. Siapa Imam Ghazali? Ya. Umur 55 tahun sudah meninggal, tapi bukunya manfaatnya sangat besar. Ya. Bukunya semuanya dijadikan rujukan dalam masalah tasawuf. Apapun, dari yang permulaan Bidayatul Hidayah sampai yang akhir kitab Ihya Ulumuddin. Berapa orang yang sudah membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin? Setiap kitab yang kemudian dibaca oleh seseorang, maka pahalanya diberikan kepada Al-Imam Ghazali. Manfaatnya terus merata, meluas, bukan hanya di masa hidupnya, tapi sampai setelah wafatnya. Padahal umur yang dikasih cuma 55 tahun, berarti umurnya ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mithlul Imam Al-Qutb Asy-Syarif Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Ba'alwi tuwfiya wa lahu 54 sanah. Ya, disebutkan seorang ulama Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ya, ini seorang ulama besar, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya hanya 54 tahun. Ya, umurnya 54 tahun tapi manfaatnya sangat besar. Beliau ini sangat suka sekali dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga beliau ini menyuruh orang-orang untuk menulis daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dahulu orang itu kan enggak ada cetakan-cetakan itu, ya. Tinggal beli selesai. Mau kitab Ihya Ulumuddin nulis. Ya. Kita pengin punya kitabnya. Bagaimana caranya kita ingin punya kitabnya? Ya ditulis. Harus nulis dari awal sampai akhir. Bagaimana orang-orang dulu itu menulis kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir. Terkadang sampai sekarang pun ada orang-orang yang kemudian menulis Al-Quran. Untuk supaya dia ini dapat kebaikan, fadilah. Bukan hanya sekedar baca Al-Quran saja, membeli Al-Quran. Bukan itu saja. Tapi kemudian sampai dia tulis. Ya, itu di Hadramaut masih berlaku semacam itu. Al-Quran dengan tulisan itu masih dibaca. Supaya apa? Supaya orang yang nulis ini dapat fadilahnya. Bukan hanya sekedar kita beli cetakan begitu saja, selesai. Tidak. Orang yang nulis ini biar dapat fadilahnya tidak hilang. Selama bukunya masih baik, dirawat, masih bisa dibaca, maka buku itulah yang tetap dipakai. Ya, tidak diganti dengan yang lainnya. Pakai buku Al-Quran, Al-Qurannya tulisan tangan. Ya. Sampai sekarang masih ada orang yang nulis. Saya dapati seorang syekh, ya, guru nahu, tapi kemudian menyelesaikan tulisan Al-Quran. Dia bilang, saya alhamdulillah sudah selesai nulis Al-Quran. Ngapain tulis Al-Quran? Ya, padahal bisa beli. Tapi tetap saja mereka lakukan supaya dapat fadilah menulis Al-Quran dan dibaca oleh orang lain. Kemudian disebutkan wa mithlul Imam An-Nawawi, ya, seperti Imam Nawawi disebutkan fa innahu tuwfiya wa sinnuhu dunal khamsin. Imam Nawawi ini meninggal umurnya 45 tahun, ya, di bawah 50 tahun, ya. Ini menunjukkan keberkahan daripada ilmu beliau, umurnya, ya, umur 45 tahun. Dikatakan kalau umurnya ini dibagi dengan kitab yang pernah dia tulis, maka setiap hari dia menulis satu jilid. Satu jilid itu sekitar 17 halaman, ya. Satu jilid kecil, dulu orang-orang jilid-jilidannya jilid-jilid kecil semacam ini. Nah, dibagi dengan umurnya yang 45 tahun, maka sesungguhnya umurnya ini setiap harinya ada satu jilid yang dia tulis. Padahal umurnya 45 tahun itu dari sejak dia lahir sampai usia 45 tahun, ya. Nah, itu tentunya tidak akan bisa seperti itu kecuali sampai usia 10 tahun, 15 tahun dia baru mengarang kitab. Maka bagaimana keberkahan daripada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tapi ya bisa berbuat seperti orang lain berbuat, malah lebih. Jangan dikatakan bahwa Imam Nawawi mengarang kitab kemudian enggak mengerjakan amalan-amalan ibadah yang lain. Ya, bukan semacam itu. Imam Nawawi mengarang kitab, kemudian dengan banyaknya kitab yang dia karang, tetap saja sholatnya dikerjakan, tahajudnya, ngaji Qur'annya, sedekahnya, ngajarnya, itu tetap. Kadang orang kemudian mengarang kitab, meluangkan waktu khusus untuk ngarang kitab dok, sehingga kerjaan yang lain ditinggalkan sama sekali. Ini saya lagi ngarang kitab, biar berhasil karangannya, punya waktu khusus untuk ngarang kitab, sedangkan yang lain, pekerjaan yang lain ditinggalkan. Itu membutuhkan waktu, memang seperti itu keadaan biasa orang seperti itu. Tapi beliau sama sekali tidak mengurangi dari waktu-waktu yang lainnya, yang kemudian dia harus kerja, dia harus kemudian ngajar, dia harus tahajud, dia harus sedekah, itu tetap dikerjakan, bukan kemudian tidak dikerjakan. Tapi ini menunjukkan keberkahan waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ada seorang ulama datang ke tempat yang jual kitab. Ketika didapati di dalam kitab-kitab tersebut ada kitab-kitab yang dilihatnya bercahaya lebih daripada yang lainnya, maka kemudian diambil satu persatu. Saya mau ambil yang ini bercahaya ini, yang bagaimana, diambil satu persatu. Semuanya ternyata karangannya Imam Nawawi. Ya, semuanya karangannya Imam Nawawi, menunjukkan keikhlasan beliau di dalam mengarang kitabnya. Wa mithlul Imam Al-Khalifah As-Salih Umar bin Abdul Aziz tuwfiya wa sinnuhu dunal arba'ina sanah. Termasuk yang umurnya pendek tetapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz umurnya disebutkan di sini kurang dari 40 tahun. Ya, kurang daripada 40 tahun, ya, meninggal wafat, tapi keberkahannya sampai sekarang disebut sebagai Khulafa Ar-Rashidin, berlaku adil sampai istilahnya serigala itu tidak memakan hewan ternak, ya, sama sekali. Kambing itu yang jaga malah serigalanya, ya. Yang jaga serigalanya, yang punya kambing, yang punya peternakan ditanya, kamu ini gimana sih? Ini keadaan semacam ini bisa terjadi. Iya, karena imamnya adil, maka kemudian berkahnya itu sampai di sini. Di peternakan di desa-desa itu yang jaga ternaknya itu malah serigala. Ya. Ketika serigalanya makan hewan ternaknya, dia tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Ya. Serigalanya ternyata sekarang makan ternaknya, kaget ya. Oh, Umar bin Abdul Aziz meninggal ini. Dan ternyata pada waktu yang dia tahu itu semuanya sama, menunjukkan bahwa keimam seorang yang adil maka bisa memberikan keberkahan sampai kepada rakyatnya, sampai kepada hewan ternak, menunjukkan kebesaran seorang imam. Ya, sampai disebutkan bahwa seorang imam yang adil itu jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir, sampai disebutkan raja yang kafir tapi berlaku adil, dilihat jasadnya ya tetap dalam keadaan seperti itu, karena berkat keadilan yang dilakukannya dan nanti insya Allah sebagaimana disebutkan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu semuanya adalah termasuk di antaranya al-imam adil, seorang imam yang adil tentunya yang muslim di sini. Kalau di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Semacam itulah umur-umur yang ya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama-ulama yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita adalah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.